تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن أنشان جل عن الأشباه والأنداد وتنزع عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل ورأي السديد أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال بعض أهل العلم إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخالق الباري المصور له ما في السماوات والأرض ولا يخفى منه شيء في الأرض ولا في السماء وهو بكل شيء عليم والصلاة والسلام على نبينا نبي المرحمة المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. Setelah kita membahas pada pekan sebelumnya atau pertemuan sebelumnya perkataan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah perihal isbat terhadap istiwanya Allah Ta'ala dan sekaligus sifat-sifat Allah dan juga bantahan untuk ahlul bid'ah dari segi soalat mereka terhadap sifat Allah Ta'ala dari segi kaifiyah, yang mana itu tidak dikenal di zaman salaf dan juga diingkari oleh ulama-ulama salaf dan para pengikut salaf. Maka kita mulai percakapan yang bisa saja terjadi di kalangan thullabul ilm, baik talib dari kalangan Jahmiyah maupun talib dari kalangan sunnah. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, qala ba'du ahli al-ilm, sebagian ahli al-ilm berkata, memberikan nasihat untuk kita, kalau misalnya di ada seorang Jahmi berkata kepada kita begini, maka katakan begitu. Idza qala lakal jahmiyyu inna allaha yanzilu ila as-sama'i dunya fa kaifa yanzil? Sesungguhnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Ya, ketemu enggak halamannya? Halaman 41. Jika Allah Ta'ala turun ke langit dunia, ya ingat langit dunia berarti langit paling dasar daripada 7 langit yang Allah ciptakan. Jika Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Baik, fakaifa yanzil? Bagaimana kok bisa turun? Bagaimana turunnya dia? Kata seorang Jahmi. Maka kata para ulama, faqul lahu, katakan kepada sang Jahmi tersebut, si Jahmi tersebut, innallaha akhbarana annahu yanzilu wa lam yukhbirna kaifa yanzil. Baik, tutup pintu itu. Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya dirinya turun, dia turun, dan tidak mengabarkan kepada kita bagaimana. Nah ini penting ya. Allah mengabarkan tentang dirinya turun tapi tidak mengabarkan tentang bagaimana. Baik, sekarang sifat Allah Ta'ala turun gaib gak bagi kita? Gaib. Bagaimana turunnya Allah gaib gak bagi kita? Gaib. Yang Allah khabarkan itu apa? Tentang adanya sifat turun itu atau tata caranya? Adanya sifat turun itu semata khalas. Adapun tata caranya tidak Allah Ta'ala kabarkan kepada kita, dan itu hal yang gaib. Dan bisakah Allah Ta'ala dikiaskan dengan makhluknya? Tidak, tidak boleh dan tidak bisa, dan tidak bisa dibayangkan, tidak boleh dibayangkan. Baik, lanjut. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qala akhar Idza qala lakal jahmiyu fi sifatin min sifatillahi kaifa hiya, faqul lahu kaifa huwa bidzatihi fa innahu la yumkinu ay yukayyifa dzatahu, faqul lahu idza kana la yumkinu taqyifu dzatihi fa kadzalika la yumkinu taqyifu sifatihi li anna as-sifata tabi'atun lil mawsuf, li anna as-sifati tabi'atun lil mawsuf. Wa qala akhar, dan lainnya berkata dari kalangan Jahmiyah, idza qala lakal jahmiyu fi sifatin min sifatillah, jika si pengikut Jahmiyah tersebut berkata kembali kepada antum perihal salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, kaifa hiya, bagaimana sifat tersebut? Jadi bertanya apa? Bertanya kebagaimanaan. Pertanyaan tentang kaifiyah ini berarti tata cara dari sifat tersebut. Kalau misalnya ada bilang ke antum, ada tanya ke antum, gimana caranya antum naik ke sini di keranggan, maka antum akan berkata, "Anak ke sini dengan cara naik motor." Ya, kaifa tasilu huna, gitu. Bagaimana antum bisa sampai sini? Antum jawab, "Asilu bidabah," misalnya, atau "Asilu bi ta'irah," misalnya. Itu kaifiyah. Ya. Dan itu makhluk, ya. Dan itu antum kabarkan gitu loh. Nah, sekarang orang itu nanya lagi, "Kaifiyah, kaifa hiya?" Bagaimana sifatnya Allah Ta'ala tersebut? Misalnya, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Bagaimana sifat turunnya Allah? Ya, maka kemudian faqul lahu, tanya kepada dia. Balik tanya dulu. Dan balik tanya di sini untuk inkar, mengingkari dia. Kaifa huwa bidzatihi? Bagaimana Allah Ta'ala dengan zatnya? Maksudnya gini. Segala hal yang memiliki sifat pasti memiliki zat. Segala hal yang memiliki sifat pasti memiliki zat. Keberadaan sifat itu melazimkan adanya keberadaan zat, dan keberadaan zat melazimkan adanya keberadaan sifat. Artinya dua hal tersebut tidak mungkin dipisahkan. Paham di sini ya? Gimana, paham? Keberadaan zat itu suatu eksistensi gitu loh. Ya. Eksistensi itu enggak mengharuskan kita ulang itu adalah benda, enggak mesti. Yang penting sesuatu hal yang eksis itu zat. Dan keberadaan suatu zat tersebut karena eksisnya dia pasti memiliki sifat. Dan tidak ada sifat melainkan pasti ada pada zat, suatu zat. Gimana? Ngerti enggak di sini? Ah. Paham ya? Baik. Angin itu berzat ya, berzat. Kita bilang angin itu fisik bukan? Enggak kan? Ya angin kolos. Enggak usah diomongin dia jism fisik, enggak usah. Ya angin kolos. Enggak usah repot-repot antum mentakwil ini adalah fisik. Baik. Maka angin itu adalah suatu keberadaan, suatu hal yang ada, dia zat. Memiliki sifat ya? Pasti memiliki sifat, entah itu panas, entah itu dingin, entah itu bergerak, entah itu kencang. Ya kan? Nah, sifat nih misalnya ini kita diterpa angin gitu kan. Dihembus angin keras. Ah, dingin banget masyaallah. Ada sifat dingin? Ada sifat dingin. Sifat dingin tersebut melekat enggak ada pada angin itu? Ada pada zat angin? Ada. Atau mungkin enggak mendeskripsikan sifat dari angin tersebut dingin, ya, dingin. Ya, tapi dinginnya ini gimana? Mungkin enggak antum rasakan? Mungkin dengan hawas antum, dengan panca indera antum, mungkin dengan rasa yang antum dapat gitu, angin dingin, dinginnya gimana? Dinginnya kayak di kulkas bro gitu. Type yang seperti ini bisa nggak? Bisa, nggak masalah. Karena apa? Antum langsung merasakan atau dia merasakan. Oke. Okay. Type. Sekarang kemudian antum mengetahui nggak kalau angin ini ada? Ada. Bagaimana zat angin tersebut? Nah itu dia kan. Kenapa zat angin tersebut enggak antum bilang enggak tahu? Karena antum enggak ngelihat, tapi yakin enggak ada? Yakin dan efeknya ada, ya sifatnya akan terasa. Dan kenapa antum kok menjabarkan tentang sifat dinginnya angin kayak di freezer? Karena antum merasakannya langsung dengan panca indera antum gitu. Ada enggak angin? Ada. Antum lihat zatnya? Tidak. Tapi sifatnya antum bisa deskripsikan? Iya. Dan sifatnya ada enggak pada zat angin? Pasti. Karena itu suatu hal yang sekesatuan gitu loh. Ya kan? Masa kita bilang iya angin berzat. Terus dingin yang dingin apa dinginnya itu? Oh, dinginnya bukan angin melainkan pohon pisang. Kan enggak nyambung. Kenapa sifat dingin disematkan ke pohon pisang? Sifat dinginnya ada pada apa? Ada pada zat angin. Apakah kita mengatakan angin itu fisik? Enggak. Ya udah angin kholas. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafi di sini, itu udah kebanyakan orang nanti apa ya? Nanti antum ikut jadi bapak-bapak kayak mereka di sini. Di sini nggak apa-apa. Masya Allah lewat sini, kenapa lewat situ? Lewat sini, masya Allah. Anda nggak tahu apa yang terjadi pada diri antum. Kenapa jangan lewatin bukunya? Bukunya maksudnya mejanya dimajuin, lewatin orangnya. Rafi, Rafi. Dan lu masih sakit kok kayak gitu? Masih sakit apa udah sembuh? Udah sembuh. Alhamdulillah. Jangan deket-deket. Antum sini, sini. Udah mendingan. Jangan deket nanti ketularan sama Abu Maryam lagi. Sakit siapa ini? Oke, kita baca lagi. Jadi seorang Jahmi ini mempertanyakan tentang sifat Allah. Sebenarnya bertanya untuk mengingkari keberadaan sifat Allah Ta'ala pada dirinya. Maka dia bertanya, kaifa hiya? Bagaimana itu sifat Allah? Contohlah, contoh bagaimana Allah turun gitu. Mereka bertanya seperti dia, demi apa? Untuk mengingkari sifat nuzul. Minimal mengingkari secara makna hakikinya gitu loh. Maka kemudian faqul lahu, tanya kepada Jahmi tersebut. Pertanyaan ini membalas pertanyaan. Jadi pertanyaan di luar sebenarnya itu tidak tepat. Cuma kita tuh menanya ini bukan untuk mengalihkan pembicaraan, melainkan untuk membangun premis dan juga hujah, mengilzamkan mereka untuk kalah dengan jawaban mereka sendiri. Kita tanya, Ahlus Sunnah bertanya kepada Jahmi, kaifa huwa bidzatihi? Taib, sekarang kalau misal antum bertanya tentang sifat Allah bagaimana, sekarang ana tanya juga ke antum bagaimana zat Allah Ta'ala itu. Ini sebenarnya untuk menjebak mereka agar terperangkap di jawabannya. Ya. Nah, sekarang orang kalau ditanya bagaimana zat Allah, bisa jawab enggak? Enggak bisa. Kalau antum berani jawab, wow, luar biasa, antum bisa kufur. Ya kan? Pasti terjebak dalam tasbih. Dalam tasbih dan juga takyif pastinya. Tamtsil dan semisalnya. Ya kan? Nah, kemudian kita bilang, antum kan enggak bisa jawab kan, wahai Jahmi, dan seluruh manusia enggak bisa jawab bagaimana. Ya kecuali orang Nasrani, mereka memvisualisasikan. Fa innahu la yumkinu an yukayyafa dzatuhu. Ya. Zatnya Allah tidak mungkin ditakif. Iya. Baik. Allah Ta'ala ini bahasa zat gitu. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak mengatakan zat ini fisik, jism, enggak mengatakan itu. Maksudnya zat Allah, perwujudan Allah Ta'ala. Bisa enggak perwujudan Allah Ta'ala antum gambarkan? Oh, enggak bisa. Baik. Tidak mungkin kan untuk ditakyif perwujudan Allah zat itu? Maka katakan kepada dia, "Idza kana la yumkinu an la yumkinu takyifu dzatihi, fa kadzalika la yumkinu takyifu sifatihi." Ini ngerti enggak? Kalau zatnya aja antum enggak bisa mendeskripsikan kebagaimanaannya, maka begitu pula tidak mungkin antum bisa mendeskripsikan sifat dari zat tersebut. Gimana? Ini untuk hak Allah ya. Adapun untuk hak makhluk lain ya. Kalau untuk hak makhluk bisa saja, antum tidak bisa mendeskripsikan zatnya, tapi antum bisa deskripsikan, contohnya angin, ya kan? Contohnya angin. Kenapa? Karena sifat angin tersebut ada, bisa antum dapatkan di hawas antum, yaitu panca indera antum. Gimana? Adapun sifat Allah Ta'ala, bisa enggak antum dapatkan dari panca indera antum? Enggak ada. Efeknya iya, tapi sifatnya enggak. Iya kan? Gitu. Ya. Di antara sifat zatiyah Allah Ta'ala adalah Allah memiliki tangan. Baik. Sekarang pernah enggak antum memegang tangannya Allah? Enggak pernah. Pernah melihat tangan Allah? Enggak pernah. Pernah mendengar kabar tentang tangan Allah? Pernah. Berarti yang antum isbatkan cukuplah keberadaan tangan tersebut. Gimana? Paham gak? Adapun kebagaimanaannya dia, karena gak pernah antum lihat, gak ada warta tentang bagaimana ya tangan tersebut, maka antum tawakuf di situ. Gimana? Paham? Ya, insya Allah ya. Dan tangan itu sifat Allah Ta'ala bukan? Taib, sifat zatiyah yang selalu ada pada Allah, selalu ada pada Allah. Khalas, selesai. Sebagaimana antum tidak bisa mendeskripsikan bagaimana zat Allah, pun antum tidak bisa mendeskripsikan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tanya ke Jahmi tersebut, kenapa antum tidak bisa mendeskripsikan zat Allah? Dia akan menjawab, karena anda belum pernah melihat Allah. Ya begitu pula, kita tidak bisa mendeskripsikan sifat yang melekat ada pada zat Allah. Kita enggak bisa, karena apa? Karena kita enggak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya. Tapi efek dari sifat-sifatnya kita rasakan. Ingat. Misalnya Allah Ta'ala anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Misalnya Allah Ta'ala menurunkan sakinah, ketenangan di kalbunya orang-orang mukmin, baik di pengajian, di jihad, di salat berjamaah dan seterusnya. Baik, itu efek dari rahmat Allah bukan? Efek dari rahmat Allah. Antum merasakan enggak? Yang antum merasakan rahmat Allah dari segi makhluknya, yaitu Allah Ta'ala memberikan kasih sayang. Jadi rahmat itu ada yang sifat Allah Ta'ala, ada yang makhluknya Allah Ta'ala. Gitu ya. Gimana? Sampai sini paham? Lianna sifati tabi'atun lil mausufi. Karena sifat-sifat itu, sekarang sifat tabi'ah lil mausuf. Ini kaidah untuk seluruh zat, seluruh hal. Bahwa sifat itu mengikuti mausuf. Betul enggak? Ayolah. Masa sifat tidak mengikuti, masa sifat itu kabur dari mausufnya. Misalnya Abu Maryam pakai peci putih. Berarti dia bersifat memakai peci putih. Siapa yang memakai peci putih? Dika. Kan enggak nyambung. Ya. Misalnya Ustaz Hasan ganteng. Sifat. Ya kan? Sifat melekat pada siapa? Katakan. Ya kan? Tapi kemudian ketika Abu Rahmat ditanya, siapa yang ganteng Pak Abu Rahmat di majelis ini? Dia bilang Alwi. Kan enggak nyambung. Enggak nyambung. Padahal kenyataannya bukan Alwi gitu. Bahkan sebaliknya kalau Alwi itu. Ya kan? Iya, jadi sifat itu melekat pada mausuf. Ketika antum mensifati sesuatu dengan suatu sifat, maka sifat itu ada pada sesuatu itu, di anggapan antum. Begitu. Jangan kemudian sesungguhnya majlis ini ada 10 orangan misalnya. Ya. Yang paling ganteng di majlis itu enggak, bukan. Yang ganteng di majlis itu Ustaz Hasan. Ya. Yeah. Hah? Kenapa? Ya ya nah, ya. Ya ini aja. Iya. Yang ganteng di majlis itu Ustaz Hasan. Ya. Siapakah yang jelek? Nah, gitu. Antum jawab Ustaz Hasan. Nah, ini salah. Karena tidak bisa dalam satu zat ada tabot. Gitu loh. Kemudian ya ini kan ganteng, masa disifati jelek juga? Gak bisa. Yang menjadi gantengnya ada padanya, melekat padanya. Ya. Kalau dibilang siapa yang jelek, Selain Ustaz Hasanah itu baru benar. Hah? Bukan istitsna itu. Enggak, ini enggak ada istitsna. Ini ada khos. Datang ini am. Sisanya. Gitu. Iya, lianna sifati tabi'atun lil mausuf. Kalau antum enggak bisa mendeskripsikan mausuf, maka ya sifatnya juga enggak bisa, tapi itu untuk hak Allah taala. Karena tidak kena di tidak mudrak di hawas kita. Lanjut. Qal mu'allif rahimahullah, fa in qala qa'il idza kana istiwa'ullahi 'ala 'arsyhi bi ma'na al-'uluwi 'alayhi lazima min dhalika ay yakuna akbar min al-'arsyi aw asghara aw musawiyan wa hadha yaqtadi ay yakuna jisman wal jismu mumtani'un 'ala Allah. Fa in qala qa'il, bisa jika seseorang berkata kepada antum, berkata dia pengen melazimkan, pengen mendebat, idza kana istiwa'ullahi 'ala 'arsyi bi ma'na al-'uluwi 'alayhi. Wahai Ahlussunnah, antum kan bilang beristiwanya Allah Ta'ala di atas arsh itu bermakna meningginya Allah di atas arsh. Bau gak disini aromanya? Gak. Kecium bau gak? Ditutup aja kalau rapi tutup. Jangan lewat situ. Jika istiwanya Allah di atas arsh, Tutup dari luar. Malah dari dalam, dari luar. Antum tahu sifat luar dalam enggak? Antum tuh selama ada buku di situ antum lewatin ya. Ini ada buku enggak di dalam? Di sini. Hah? Enggak, barusan antum lewatin itu. Antum kayak sakit beneran ini kayaknya. Tadi buku dilampauin, Masya Allah. Rafi. Saya mana tadi? Aduh, Rafi, Masya Allah. Jika istiwanya Allah di atas arsy, kata antum ahlus sunnah, maknanya adalah meninggi di atas arsy. Maka keberadaan suatu zat di atas lainnya itu melazimkan dia lebih besar dari arsy atau lebih kecil atau sama dengan arsy. Lihat ini apa, memberikan size sendiri gitu loh. Ngerti enggak? Kita nih alusnya bilang Allah beristiwa di atas arsy, selesai. Ar-Rahman 'ala al-arsy istawa. Ya, dan kita sesuai dengan zahir dari ayat tersebut. Khalas, selesai. Dan kita katakan istawa semakna dengan apa yang dimaknai oleh ulama lughah dan juga salaf. 'Ala irtafa'a istaqarra. Khalas, selesai. Kemudian berkata, kalau misalnya antum bilang Allah Ta'ala beristiwa itu meninggi di atas arsy, berarti kan itu menunjukkan imma Allah itu lebih besar dari arsy, imma Allah itu lebih kecil dari ars, imma Allah sepadan dengan ars. Kita kan ini orang apa? Ngapa sampein kok ngomong kayak gitu loh? Kita kan udah sama-sama beritifak ya, Allah akbar, Allahu akbar, Allah maha besar, paling besar. Enggak ada yang semisal, laisa kamitslihi syai. Ya, kemudian mereka membuat kelaziman sendiri. Kalau misal Allah di atas ars, itu ada berapa pilihan? Imma Allah akbar, imma Allah aswar, imma Allah musawiyan ala al-arsh. Dan posibilitas atau ihtimal Allah Ta'ala lebih besar atau lebih kecil atau sepadan dengan arsh, itu melazimkan apa? Allah itu adalah jism. Gimana, ngerti gak tracknya? Sementara jism itu gak mungkin ada pada Allah. Jadi mereka itu bikin sendiri, bantah sendiri. Ngerti? Hanya apa nih? Gimana Pak Iman? Bisa paham gak Pak Iman? Enggak. Gelengnya agak keras dong Pak, biar saya melihat. Nah, kita yakin ya Allah Ta'ala di atas arsy lah, meninggi di atas arsy, ulu di atas arsy. Taib, itu isbat kelas. Dan kita enggak mendeskripsikan macam-macam. Sudah selesai apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Jahmi ini datang bilang, kalau misalnya makna istiwa, nah ini Jahmi ini pengen mentakwil dan mentaktil. Kalau makna istiwa Allah di atas arsy, maknanya meninggi di atas arsy. Maka pikirin dong wahai sunni. Sebenarnya bukan sunni, salafi gitu. Wahai salafi, pikirin. Lazimkan dari itu apa? Berarti kan itu akan melahirkan ihtimalat, beberapa posibilitas. Gimana? Karena segala sesuatu yang berada di atas sesuatu lainnya, maka sesuatu itu berarti berukuran. imma dia lebih besar daripada sesuatu yang di bawahnya, imma dia lebih kecil, atau imma dia lebih dia sepadan, seukuran. Paham? Ini yang disebut oleh para ulama sunnah, mereka telah melakukan tajsim dan tashbih karena memberikan kadar ukuran size Allah Ta'ala, akbar atau aswar atau dan seterusnya. Padahal cukuplah dia yakini Allahu Akbar, selesai. Allah lebih besar daripada arsh, lebih besar dari seluruh makhluknya, khalas. Dan dia tidak perlu kemudian membayangkan seberapa besarnya Allah Ta'ala. Enggak bakal bisa dia bayangkan gitu. Maksudnya enggak bakal bisa diukur dengan logika sederhananya dia. Paham ya di sini ya? Maka ketika dia memberikan charge size gitu kan pada Allah Ta'ala, kan yang terbayang di benak apa? Imma Allah lebih besar dari arsh, imma Allah lebih kecil, berarti terbayang apa? Seperti makhluk berjisim. Ya, wah, itu berarti kalau misalnya ada kemungkinan lebih besar, lebih kecil, lebih atau sepadan, berarti ini melazimkan Allah itu berjisim gitu loh. Lihat, dia ngayal sendiri, halu sendiri, dia ngebantah sendiri. Ya kan? Iya. Wal jism mumtani'un 'ala Allah, akhirnya wah, jism itu enggak ada, enggak Allah Ta'ala enggak berjism. Sehingga melazimkan karena Allah tidak berjism, maka Allah tidak meninggi di atas arsy, karena sifat meninggi itu melazimkan adanya posibilitas berjism, berfisik. Ya enggak? Ibaratnya kalau sesuatu meninggi di atas sesuatu lainnya, di logika kita di dunia ini, segala sesuatu yang ada di atas segala sesuatu, maka sesuatu yang di atasnya itu pun pasti berjisim. Ya. Seperti ada orang naik rumah, di atas rumah, jisim. Iya. Begitu. Karena segala yang berarah itu berjisim. Segala yang berarah itu berjisim. Faham enggak? Gimana Umar yang paham enggak? Ya, bagaimana jawabannya? Tafadhal. وقال المؤلف رحمه الله فجوابه أن يقال لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها. Maka jawabannya simpel juga sih, tapi kita tadi berusaha memahami bagaimana track mereka, gaya berpikir mereka. لا ريب, nggak ada keraguan bahwasanya Allah Ta'ala أكبر من العرش, أكبر من كل شيء, ini jelas. Tapi wala yalzamu ala hadzal qawli syai'un min al-lawazimil batilah. Perkataan kita bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy itu tidak mesti melazimkan kelaziman-kelaziman batilah yang dibuat oleh Jahmi ini. Ya, mereka membuat kaidah kelaziman mereka sendiri. Mereka membantah kelaziman itu sendiri dan berusaha memboyong kita untuk ikut dengan takhayulnya mereka gitu loh. Halunya mereka. Jadi ini madzhab halu sebenarnya. Haluwiyah ya gitu. Baru lagi enggak. Baru lagi. Allati yunazzahu Allahu anha. Yang mana Allah Ta'ala tersucikan dari kelaziman tersebut. Begitu. Oke, paham? Paham itu? Umar yang paham? Rafi? Ibnu Abdihi? Ibnu Abdi Rafi? Hah? SMA apa? Ibnu Abdihi? SMA atau sekolah? Libya sekarang? Udah. Wah, udah lulus ustadz berarti antum. Kena antum di belakang antum harus digantiin anak pakai batik lagi. Tahu gitu anak tadi pakai sarung yang mahal terus. Lipia Surabaya, emang ada ya? Ada. Oh masya Allah ya. Oh berarti belum jadi ustadz. Alhamdulillah anak pakai sarungnya. Pariman gimana Pariman? Paham Pariman? Kalau Pak Rimal disepadan sama Abu Maryam nih. Kalau Pak Rimal udah paham berarti alhamdulillah. Paham. Bedanya usianya aja. Kalau Maryam kok antum paham, anak muda pada paham. Antum paham, anak orang tua pada paham. Iya. Keberadaan dua ini menjadi beban itu semakin berat. Iya. Kayak tadi malam ya, ada ular kanan ular kiri. Baik, lanjut. Wa qol wa amma qawluhu innal jisma mumtani'an 'ala Allah fa jawabuhu annal kalama fil jismi wa itlaqihi 'ala Allah nafyan aw itsbatan annal kalama fil jismi wa itlaquhu. Annal kalama fil jismi wa itlaquhu 'ala Allah nafyan aw itsbatan minal bid'ah allati lam tarid fil kitab was sunnah wa aqwalis salaf. Wahwa min al-alfadhil mujmalah allati tahtaju ila tafsil. Lanjut. Fa in urida bil jismi asyai'un al-muhdats al-murakkab. Asyai'un atari al-mun bil jismi asyai' asyai'u al-muhdats al-murakkab al-muftaqiru kullu juz'in minhu ila al-akhar fa hadha mumtani'un 'ala ar-rabb al-muftaqiru kullu juz'in minhu ila al-akhar. Al-muftakiru kulla juz'in minhu ila al-akhir fa hadha mumtani'un 'ala rabbil hayyil qayyim qayyum wa in urida bil jismi ma yakumu bi nafsihi wa yattasifu bima yaliku bihi fa hadha ghairu mumtani'in 'ala Allah ta'ala fa inna Allah qa'imun bi nafsihi muttasifun bi sifatil kamilati allati taliku bihi subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi. Lakin walakin lamma kana lafzul jismi yahtamilu ma huwa haqqun wa batilun binisbati ila Allah sara itlaquhu itlaqu lafzihi nafyan aw isbatan mumtani'an 'ala Allah. Baik. Sekarang kita bahas al-jism. Kalau di bahasa kita al-jism itu fisik, jasad, raga gitu ya. Kita bedakan antara zat dengan jism, ikhwan. Ya. Zat itu perwujudan, gitu loh. Suatu eksistensi. Dan enggak mesti ketika menyebut itu zat berarti dia berfisik, enggak mesti. Bakteri zat enggak? Zat. Ya, zat kimia dan seterusnya. Kadang-kadang zat tersebut tidak bisa ditangkap panca indera. Bahkan pakai mikroskop pun belum tentu dapat, gitu loh. Virus corona zat bukan? Zat. Tapi bagaimana jismnya? Nah, ini kalau disebut jism, itu biasanya di makna kita itu fisik, yaitu sesuatu yang bisa tervisualkan gitu loh. Perwujudannya ini jism. Ya, makanya ada siap ya, apa mujassimah. Ya, mujassimah ya memfisikkan ya bahwasanya benih berbentuk fisik gitu loh. Ya, mujassimah sebutan mujassimah, kitab jism. Wa amma qawluhu innal jisma mumtani'un 'ala Allah. Bahwasanya fisik itu tidak mungkin disifati Allah dengannya, yaitu berfisik dengan mujassam berfisiknya. Tapi kalimat ini, itu pun kalimat yang apa ya, perlu diteliti lagi apa maksudnya jism ini. Ya, maka kita katakan, annal ini ahlusunnah nih jawabnya, annal kalama fil jismi wa itlaquhu 'ala Allah nafyan aw itsbatan minal bid'ah. Ini ya perlu kita perhatikan. Bahwasanya perkataan atau perbincangan tentang jism dan penyematannya atau pemutlakannya terhadap Allah baik dari segi menafikan atau mengisbatkan ini termasuk bid'ah. Artinya kalau antum mengatakan Allah tidak berjism atau Allah berjism, sama-sama aja dua ini enggak benar. Loh, yang benar yang mana? Yang benar adalah antum rinci apa maksud jism itu. Gitu loh. Karena jism ini kalimat yang muhtamal gitu. Maksud maunya apa dari jism ini? Kenapa kita bilang muhtamal? Karena dia tidak ada dalil tentang jism ini. Apa maksud dari jism? Barangkali ada makna yang salah, ada makna yang benar. Maka di sini ana ulang ya. Pernyataan terhadap Allah tentang jism, baik dari segi menafikan yaitu Allah tidak berjism atau mengisbatkan Allah berjism, itu dua-duanya sama-sama termasuk bid'ah. Jadi mengatakan secara mutlak tanpa taqid, tanpa tafsir Allah Ta'ala berjism atau Allah tidak berjism, itu dua-duanya enggak benar. Oke, ya, gitu. Kenapa enggak benar? Karena lam tarif fil kitabi wa sunnati wa aqwali salaf. Karena ini tidak pernah terwujudkan di lisan atau di lisanus syari' ataupun lisanus salaf. Itu di Al-Qur'an Sunnah enggak ada. Baik dari segi nafi atau isbat. Yang ada laisa kamitslihi syai', iya betul, tapi itu enggak ada kaitannya dengan sebutan jism. Ya. Aqwalus salaf juga enggak ada, isbat atau nafi enggak ada. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wa huwa minal alfazil mujmalah. Jism ini termasuk lafal yang mujmal untuk hak Allah. Mujmal artinya apa? Global. Dia maksudnya tidak jelas arahannya kemana. Ambigu, betul, ambigu. Tidak jelas, bersayap, dan bisa jadi kemungkinan benar, bisa jadi kemungkinan salah, bisa juga batil, bisa juga benar tapi dimasukkan batil, dan seterusnya. Ya, mana lafal mujmal itu? Allati tahtaju ila tafsil. Perlu adanya tafsil untuk membayankan maksudnya. Apa maksud antum mengatakan Allah Ta'ala tidak berjism, gitu kan? Ya. Fa in urida bil jismi, pertama, ada dua ihtimal. Fa in urida bil jismi asyai'ul muhdathu al murakkab. Jika maksud antum jism itu adalah something, a thing, ya, sesuatu muhdath dan murakkab, sifat dua sifat bagi sesuatu itu, dan memang biasanya jism atau fisik itu sifatnya muhdath dan murakkab. Apa muhdath dan murakkab? Muhdath itu lawan dari qadim. Muhdath itu adalah sesuatu yang terperbaharui, ada dengan ketiadaan sebelumnya, itu muhdats. Gitu ya. Suatu yang muhdats. Ya, segala hal yang eksis dan sebelumnya non eksis itu muhdats, semua itu. Apapun itu. Antum berilmu enggak? Yakin. Coba, taip, antum berilmu lah, ya. Tapi sebelum antum berilmu jahil enggak? Jahil. Berarti ilmu antum muhdats. Ya. Anak-anak ganteng enggak? Masih ya. Aduh, dia Pak paling enggak terima dia kayak gitu. Murung aja nih. Tenanglah, anak enggak ngejelekin antum. Anak cuma menafikan kegantengan aja dari antum. Kegantengan. Seseorang ganteng, itu ganteng enggak kodim? Pasti muhdats. Karena perwujudan ganteng, sifat gantengnya itu sebelumnya enggak ada ganteng gitu loh. Maka dia muhdats. Oke. Okay. Antum berjism enggak? Berjism. Tapi jism antum muhdats enggak? Muhdats. Karena sebelumnya enggak ada. Iya. Murakkab. Jism yang disebut jism pasti murakkab. Nama murakkab, murakkab tersusun. Dia memiliki komponen, memiliki partikel, memiliki susunan, memiliki bagian-bagian, organ dan sebagainya. Kalau ini yang dimaksud, ini yang dimaksud, maka ini kan apa? Al-muftaqiru. Ini bacanya kullu kayaknya benar ya. Hah? Kayaknya kullu. Dia sebagai fa'il dari fi'il, fa'il dari isim yang ya'malu amal fi'il. Al-muftaqiru kullu juz'in minhu illa akhar. Yang kan ini murakkab ya. Murakkab berarti kan mujazza dengan beberapa juz, bagian-bagian, dan kullu juz'in minhu muftaqir ila al-akhar. Setiap bagian dari hal yang murakkab jism tersebut membutuhkan satu sama lainnya. Gimana? Sahih atau tidak? Sahih. Antum misalnya ada ini jari nih. Satu jari aja lah. Nauzubillah ya, satu jari non aktif gitu, maksudnya copot atau apa gitu, sakit atau bengkak. Ya. Lengkap enggak kemudian antum kalau mau ngambil apa-apa itu kerasa enak enggak? Enggak kerasa. Karena bagaimanapun tetap membutuhkan eksistensi fungsi dari jari ini. Gitu kan? Ini disebut kullu juz'in minhu muftakhir ila al-akhir. Mata picek satu misalnya, ya kan? Enggak bisa ngelihat satu doang. Ya. Jadi pandangan antum kan enggak seenak normalnya gitu. Berarti juz ini muftakir ila juz ini gitu loh. Dan itulah perwujudan dari jism yang berupa hal yang muhdats dan murakkab. Gimana? Paham di sini ya insyaallah ya? Konstruksi bangunan, jism bukan jism. Muhdats, muhdats, murakkab, murakkab. Coba kalau misalnya pondasinya dicopot, ya hancur khalas karena kullu juz'in ya ta muftakir ila akhar. Kalau ini maksudnya fa hadza mumtadi', enggak mungkin Allah taala tersifati gini. Mumtani'un 'ala rabbil hayyul qayyum. Ya, karena Allah Rabb, Rabbul alamin, enggak butuh hal-hal kayak ini. Kemudian al-hayy, maha hidup. Kalau sesuatu yang muhdats itu mungkin mati enggak? Mungkin hancur. Mungkin hancur. Sesuatu yang murakkab mungkin enggak dihancurkan tarkibnya? Mungkin. Sesuatu yang muftakir mungkin enggak dia mati gara-gara iftikhar? Mungkin. Maka tidak mungkin itu pada Allah. Lebih-lebih Allah Ta'ala Al-Qayyum yang memelihara segala, yang mengurus segalanya. Begitu ya. Kalau jism ini yang dimaksud adalah fisik yang biasa kita kenal sebagai sesuatu yang eksis, yang tadinya tiada, kemudian tersusun dengan beberapa juz, dan masing-masing juz itu saling merangkap dan membutuhkan satu sama lainnya, Allah tidak mungkin tersifat dengan gini. Oke, paham di sini insyaallah. Wa in urida bil jismi ma yaqumu bi nafsihi. Kalau maksud dari jism versi antum, makna jism ini adalah ma yaqumu bi nafsihi, yaitu apa yang berdiri sendiri tidak membutuhkan selainnya, wa yattasifu bima yaliqu bih. Bisa juga wa yattasifu bisa. Dan tersifati dengan apa yang sesuai dengannya. Fahadha ghair mumtani'in 'ala Allah. Maka ini possible gitu loh. Ya, tidak impossible bagi Allah karena Allah Ta'ala Al-Qayyum Al-Jalil. Allah Ta'ala itu yaqum bi nafsi wa yuqimu ghairahu gitu loh. Allah Ta'ala berdiri sendiri dan mengurus segalanya. Dan Allah Ta'ala tersifati dengan keagungannya sesuai dan pantas baginya, untuknya. Maka ini mungkin. Allah Ta'ala qaimun min nafsihi muttasifun bi sifatil kamilatil lati taliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Okay? Tapi, lakin, lamma kana lafzul jismi yahtamilu ma huwa al-haqqu, ma huwa haqqun wa batilun bin nisbatil Allah, sara itlaqu lafzihi nafyan au hisbatan mumtani'an ala Allah. Faham gak? Betul kita mengatakan kalau dimaksudkan jism ini adalah bahwasanya Allah Ta'ala berdiri sendiri tidak membutuhkan makhluk, tersifati dengan sesuai keagungannya, maka iya betul itu. Tetapi pemutlakan dengan lafal jism terhadap Allah ini kan lafal yang muhtamal, yaitu bisa bermakna hak, bisa bermakna batil untuk zat Allah Ta'ala. Maka kita tidak bisa memutlakkan Allah berjism atau Allah tidak berjism. Kita tidak usah pakai lafal ini untuk mensifati Allah atau menafikan hal ini pada Allah Ta'ala. Gimana? Faham di sini insyaAllah? Kita lihat Allah Ta'ala berjism. Enggak, kita enggak ngomong itu. Allah Ta'ala tidak berjism. Kita enggak ngomong itu. Tapi kita menghindari lafal-lafal yang di sini ada ihtimalat. Dan ada sayap menuju batil, ada sayap menuju hak. Karena kalau kita pakai bisa jadi ini sebagai senjata untuk orang-orang ahli bid'ah. Loh, tuh lu sendiri pakai lafal jism, ya kan? Kita enggak pakai gitu kelas. Kita pakai apa yang memang sudah dikenal oleh kalangan salaf aja. Begitu. Ya. Oke, selesai ya? Baik, enggak ada soal?